hanya sebungkus jamu sebagai penawar luka di hatimu. Kalau kau terserang stres, jangan dikompres dengan es, tapi tempelkan tanganku tepat di keningmu, semoga jernih jalan pikiranmu. Jangankan setetes air aku minum hari ini, nasi pun tiada ku makan, walaupun terasa lapar.